kira seorang dara jelita yang sedang sendirian mandi di kolam. Ku pandang dari jauh memang mempesonakan, lama-lama tak tahan ku dekati dia, mencoba merayunya menegur dengan mesra. Tetapi aku tak tahu mengapa dia membisu. Lalu aku terpaku memandang tubuh yang kaku. Kiranya aku ternyata tertipu. Alangkah kecewanya, kiranya patung belaka penghias kolam indah di taman remaja bukan main pemahatnya hingga ku terpesona. Tetapi aku tak tahu mengapa dia membisu. Lalu aku terpaku memandang tubuh yang kaku. Kiranya aku ternyata tertipu. Alangkah kecewanya, kiranya patung belaka penghias kolam indah di taman remaja bukan main pemahatnya hingga ku terpesona.